ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني الكرام رحمني ورحمكم الله, kami bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kemudahan dan taufik kepada kami sehingga bisa berziarah, berkunjung kepada antum semua dan terkhusus Al-Ustaz Abdul Rahman Uthman hafizahullah taala di markas yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahinya ini. Yang sungguh fanifillah, pertemuan seorang sunni dengan saudaranya merupakan salah satu nikmat dari sekian nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. Setelah nikmatul Islam, wa nikmatus sunnah, di sana ada nikmat yang sangat agung yang jangan sampai kita lalai darinya, yaitu nikmatul ukhuwah. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan perhatian yang sangat besar untuk menjaga nikmat yang agung ini. Bahkan hal ini merupakan salah satu perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan di awal-awal beliau sampai di Madinah. Akhra bainal muhajirin wal ansar. Beliau mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansar. Karena pentingnya ukhuwah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pula anjuran yang sangat banyak untuk saling berkunjung satu sama lain karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam hadis kursi, qala Allah tabaraka wa taala wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutabadilina fiyya. Mesti akan mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mencintai karenaku dan saling mengunjungi karenaku, saling bermajlis karenaku dan saling memberi satu sama lain karenaku. Allah Subhanahu wa taala janjikan kecintaannya bagi mereka-mereka yang melakukan empat perkara yang utama ini. Dan harapan kami kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ziarah ini termasuk di dalam amalan saleh yang diterima di sisi-Nya. Ikhwanul kiram rahimani wa rahimakumullah, merupakan perkara yang kita ketahui bersama bahwasanya kita diciptakan di dunia ini bukanlah untuk perkara yang sia-sia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan hal ini dalam berbagai macam bentuk. Baik itu dalam bentuk pertanyaan atau takrir maupun dalam bentuk penegasan tentang pengkhabaran apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan hikmah kita semua diciptakan. Qala Allah tabaraka wa taala, afa hasibtum annama khalaqnakum abatha? Apakah kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia belaka? Demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ayahsabul insanu an yutraka sudah? Apakah manusia itu mengira bahwasanya dia akan ditinggalkan begitu saja setelah diciptakan di dunia ini? Ay la yu'mar wa la yunha. Maksudnya akan dibiarkan, tidak diperintah, tidak dilarang. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan sifat hikmah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala tegaskan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka semua beribadah kepada aku. Dan perkara ini apabila merupakan perkara penting yang hendaknya kita satu sama lain terus menerus mengingatkannya. Kenapa? Karena banyak manusia di zaman ini lalai dari tujuan utama tersebut. Lalai bahwasanya kita diciptakan, diberi rezeki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tundukkan semua apa yang ada di muka bumi ini untuk kita. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an. Dialah zat yang telah menciptakan untuk kalian apa yang ada di muka bumi ini secara keseluruhan. Allah tundukkan itu semua tidak lain agar kita semua beribadah kepada Allah. Dan sarana-sarana tersebut akan digunakan sebagai pendukung dalam upaya kita mewujudkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak manusia yang lalai. Dan bahkan sebagiannya memang jahil, tidak mengetahui untuk apa dia diciptakan. Sehingga sebagian yang menganggap bahwasanya setelah hidup di dunia ini kemudian memenuhi semua syahwat yang diinginkan, hawa nafsu yang ada pada diri-diri mereka semuanya ditunaikan, kemudian mati selesai. Banyak manusia berpandangan demikian. Oleh karena itulah kita sebagai seorang muslim, khusus lagi sebagai seorang yang menisbahkan diri kepada manhaj yang hak, manhaj ahli sunnati wal jamaah, jangan sampai kita lalai dari perkara tersebut. Yang jangan seorang mengira bahwasanya ketika kita telah tahu tujuan hidup tadi kemudian tidak akan pernah lalai. Ini perkiraan yang keliru. Karena betapa banyak apabila seorang yang tahu tujuan hidup tersebut tapi secara perbuatannya, secara kehidupannya di dunia ini menunjukkan dia adalah orang-orang yang lalai. Walaupun teorinya tahu. Ketika ditanya untuk apa engkau diciptakan, paham. Kita semua diciptakan untuk ibadah. Ini lisanul maqal, ucapan kita, mulut kita mengucapkan seperti itu. Akan tapi lisanu halina, yaitu perbuatan kita, menunjukkan bahwasanya ternyata banyak dari kita yang lalai dari tujuan utama tersebut. Baik lalai dengan kesibukan dunia kita atau lalai dari upaya untuk terus-menerus memperbaiki ibadah kita, lalai untuk terus-menerus mengecek kebenaran, kelurusan kita dalam beribadah, baik dari sisi niatan maupun dari sisi kecocokan terhadap sunnah Rasulullah SAW dan seterusnya. Nah, karena itu alhamdulillah butuh untuk kita satu sama lain saling mengingatkan. Allah Subhanahu wa taala telah katakan wa dzakir fa innal dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jadi ini juga di antara hikmah dari tazawur, dari saling mengunjungi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang tentunya yang menziarahi lebih butuh, nah, lebih banyak kebutuhannya untuk mendapatkan peringatan dan nasihat-nasihat. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwasanya tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk ibadah, maka di sana ada hal penting untuk kita sadari pula bahwasanya ibadah tidaklah akan bisa benar dan tidak akan bisa lurus kecuali seorang membangunnya di atas ilmu. Membangunnya di atas ilmu, bukan membangun di atas kejahilan, bukan membangun di atas taklid dan pengekoran terhadap seseorang semata. Allah Subhanahu wa taala telah katakan fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mintakanlah ampunan atau memintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dosa-dosa. Walil mu'minin, dan juga untuk kaum mukminin. Adalah kita ketahui bersama perkataan yang masyhur dari Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai dengan perintah untuk mengilmui, memulai perintah untuk kita berilmu, dan tentunya konsekuensinya adalah perintah untuk kita belajar. Karena bagaimana seorang mendapatkan ilmu tanpa belajar? Kemudian baru berucap atau beramal. Fabada'a bil qawli qabla al qawli wal amal. Fabada'a bil ilm qabla al qawli wal amal. Allah Subhanahu wa taala mulai dengan perintah untuk berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala jadikan golongan yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala itu merupakan perkara yang harus adanya. Harus ada golongan yang menuntut ilmu agama Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minin." Fama kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid-din waliyunziru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Tidak pantas bagi kaum mu'minin itu semuanya pergi ke medan tempur. Tidak pantas semuanya pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh butuh ada segolongan dari mereka itu yang menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Butuh tafaqquh fid din, sehingga mereka memahami agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar dan kokoh, dan mampu untuk memberikan peringatan, mampu memberikan nasihat kepada saudara-saudaranya yang saat itu bertugas yang lain, ditunjuk untuk pergi ke medan jihad, sehingga ketika mereka kembali mendapatkan peringatan dari orang-orang yang menurut ilmu agama dari Rasulullah SAW. Ini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala apabila bahwasanya hadhil ayah aslun fi wujubi thalabil ilm. Bahwasanya ayat ini merupakan ayat pokok yang menunjukkan tentang wajibnya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena harus ada golongan dari kaum mukminin, mereka-mereka yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan senjata, dan mereka-mereka yang mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, yang itu hakikatnya adalah jihad dengan lisan dan al-qalam. Jihad dengan lisan dan pena. Inilah kedua jihad yang harus tegak di tengah-tengah kaum mukminin. Al-jihad bisayfi wal sinan, jihad dengan pedang dan tombak, berperang melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala di medan-medan pertempuran, sehingga semakin tinggi kalimat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, al-jihad bil qalami wal lisan, dengan pena dan lisan-lisan. Atau sebagian ulama mengatakan al-jihad bil ilm, jihad dengan ilmu. Ini kedua-duanya butuh untuk ditegakkan. Akan tetapi afanifillah, kalau kita melihat keadaan kaum muslimin pada masa ini, untuk jihad jenis yang pertama masih sangat jauh untuk bisa tertunaikan. Untuk kaum mukminin, mereka berjihad melawan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala di medan-medan perang. Kenapa? Karena dasar dari jihad tersebut banyak dari kita yang belum memenuhinya. Karena sebagaimana ditegaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, bahwasanya kedua jihad tersebut kembali pada jihad bil ilm. Karena tidak akan mungkin seorang mampu melawan musuh-musuh agama Allah Subhanahu wa taala di atas kebenaran kalau tanpa ilmu. Kalau tanpa ilmu. Makanya menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala apabila merupakan dasar utama untuk tertunaikan dua jihad tadi. Sehingga tidak heran kalau Rasulullah SAW menjadikan itu tolak ukur kebaikan bagi masing-masing pribadi, yang kemudian akan menjadi sebab kebaikan bagi umat ini. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki kebaikan badannya, maka akan Allah pahamkan dia terhadap ilmu agama. Akan dipahamkan. Kalau masing-masing pribadi, individu-individu kaum muslimin afanikillah telah memahami agamanya, yakin akan tercapai kebaikan yang sangat banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Karena itu adalah wujud kembalinya kaum muslimin kepada agama mereka. Tidak mungkin bisa terwujud rujuk kembali kepada agama Allah tanpa melalui jalur belajar, tanpa melalui jalur mempelajari agama ini, tanpa melalui jalur mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma akhbarana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khabarkan tentang sebab keterpurukan kaum muslimin dan sebab bangkitnya mereka. Idza tabayatum bil ilm wa akhadtum adnab al baqar wa radithum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzilullahu ankum hatta tarji'u ila dinikum. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut kelemahan tersebut. Kapan ketika kaum mukminin mereka melakukan jual beli dengan cara inah, salah satu metode jual beli riba, kemudian sibuk dengan peternakan, sibuk dengan pertanian mereka, dan meninggalkan jihad, maka akan Allah timpakan kepada mereka kehinaan dan tidak akan dicabut sampai mereka kembali kepada agama mereka. Hatta tarji'u ila dinikum. Ini syarat utama. Maka ya ma'asyar ahli sunnah, ya ma'asyar talabatil ilm, ingat hadis yang agung ini. sehingga kita pun meniatkan dalam duduknya kita di masjid-masjid Allah, di masjid-masjid ahli sunnah, di markas-markas ahli sunnah adalah upaya untuk kembali kepada agama Allah yang merupakan sebab utama Islam bisa mendapatkan kejayaan kembali. Karena tidak mungkin rujuk ila dinillah tanpa belajar. Sehingga apa yang ahli sunnah wal jamaah lakukan, akhwan, di masjid-masjid mereka sebenarnya merupakan andil yang besar terhadap agama Allah Subhanahu wa taala yang banyak manusia tidak menyadarinya. Apalagi para harafiyun, para hizbiyun, mereka menganggap apa yang kalian lakukan wahai salafi, dan setiap hari cuma duduk di masjid belajar, membelajari hadis, membaca Al-Qur'an. Mereka tidak tahu bahwasanya itu adalah langkah utama, langkah dasar untuk bisa mencapai kejayaan umat. Tanpa itu tidak akan mungkin bisa tercapai. Bagaimana kejayaan akan kembali kalau kaum muslimin sendiri jahil terhadap agama ini? Bagaimana kaum muslimin bisa mencapai kejayaan kembali kalau keadaannya sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Walaupun ayat ini berkaitan dengan orang-orang kafir, akan tapi kalau seorang muslim sampai bersifat dengan seperti itu, ini juga sangat tercela. Keadaan mereka, ya'lamuna dhahira minal hayatid dunya. Mereka berilmu, mereka pandai, mereka cerdik, mereka ahli dalam perkara-perkara duniawi. Kalau urusan-urusan duniawi, ilmu-ilmu duniawi, mereka apa? Memiliki keahlian. Bahkan sebagiannya gelarnya panjang, mencapai tingkat tertinggi dari gelar yang dibuat manusia. Tapi wahum anil akhiratihum ghafilun. Mereka itu terhadap perkara akhirat lalai. Sebagiannya tidak mengetahui bagaimana taharah, tidak mengetahui bagaimana salat yang benar, apalagi kalau ditanya tentang perkara akidah. Maka alhamdulillah, hendaknya perkara ini kita sadari, sehingga kita tahu kadar betapa besarnya nikmat yang kita berada padanya ini, ketika kita bisa mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala di sisi dai ahli sunnah, di masjid-masjid ahli sunnah yang dengannya kita bisa menghilangkan kejahilan yang ada pada diri kita, dan juga memperbaiki dan menutup kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Karena tidak ada perkara yang paling bermanfaat untuk meningkatkan derajat dan menutup kekurangan ikhwan fillah melebihi ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah katakan, ya rafa'illahu alladziina aamanu minkum wal ladziina utul 'ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman dan diberi ilmu berderajat-derajat. Dengan ilmu serahkan mencapai ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin fisiknya, walaupun mungkin penampilannya adalah penampilan yang penuh dengan kekurangan, akan tetapi ketika dia memiliki ilmu, akan yakin Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya. Perhatikan Qatadah Ibn Ki'amah As-Sadusi rahimahullahu taala. Beliau seorang yang dilahirkan sejak lahir akmah, seorang yang buta sejak lahir, seorang buta. Dan yang biasa manusia kalau buta ya diremehkan dan dipedulikan manusia. Akan tapi lihat ketika beliau berhias dengan ilmu, maka betapa banyak kitab-kitab kaum muslimin dan diisi dengan nama beliau, dan betapa banyak kaum muslimin yang mempelajari sunnah Rasulullah SAW senantiasa mendoakan beliau ketika beliau disebut. Lahir dalam keadaan buta, akan tapi Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk dia bisa menurut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Selain juga keutamaan berupa hafalan yang sangat kuat. Nah, yang dengan kebutaannya tersebut ternyata Allah berikan keunggulan yang lain. Beliau tidak pernah mencatat, tapi dengan sekali mendengar beliau hafal. Sekali mendengar hadis, tidak pernah beliau meminta untuk diulang. Ini salah satu contoh. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala ingin kebaikan pada seorang hamba, akan dipahamkan perkara. Ketika Allah menginginkan ketinggian derajat seorang hamba, akan dipahamkan dia terhadap perkara ini. Maka kepada penuntut ilmu, jangan sampai kemudian melemah dari semangat dalam belajar di agama Allah ini, dalam menghafal Al-Quran maupun dalam menghafal hadis, memahaminya. Demikian pula para aba maupun ummahat. Karena sungguh di antara ciri khas dakwah ahli sunnah wal jamaah qanifillah adalah dakwah ilal ilm. Dakwah ilal ilm. Yang hal ini dari masa ke masa qanifillah terus menerus berusaha digerogoti oleh syaitan dengan semua jenisnya, baik syaitan kalangan jin maupun syaitan kalangan manusia. Dan terus menerus digerogoti. Dan kita merasakan afanifillah betapa banyaknya godaan untuk kita bisa istiqamah di atas jalan menuntut ilmu. Banyaknya godaan untuk seorang bisa menghadiri majelis ilmu. Sebagian lagi sudah terjatuh dengan godaan HP misalnya, sehingga mencukupkan sudah tidak perlu lagi berangkat ke majelis ilmu. Semuanya sudah ada di HP, sudah ada rekamannya. Ini juga termasuk dari tipu daya syaitan. Betapa banyak kebaikan yang terluputkan ketika dia menjauh dari majelis ilmu. Karena dengan ilmu telah kita ketahui tadi keutamaan yang banyak. Dan juga ada sisi penting yang harus kita pahami, bahwasanya ilmu ini, ketika Rasulullah SAW sebutkan itu sebagai warisan, maka kita butuh menempuh jalurnya. Sebagaimana dalam hadis Abi Darda yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, bahwasanya Rasulullah SAW, inna Rasulullah SAW la yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin waqatul ilm. Faman akhadahu akhadha bihadin wahid. Rasulullah SAW tidak mewariskan dinar maupun dirham, akan tapi beliau mewariskan ilmu. Beliau mewariskan ilmu. Siapa saja mengambil bagian itu, maka dia sungguh telah mengambil bagian yang banyak. Perhatikan kenapa Rasulullah SAW sebutkan dengan kata warisan. Kenapa? Nah, karena warisan, seorang tidak akan mungkin dapat kalau tidak punya jalur. Ya tidak. Sedekat apapun engkau dengan tetanggamu, nah, sedekat apapun itu, setiap hari mungkin membantu dia, tapi kalau tidak ada hubungan, tidak ada jalur untuk bisa mendapatkan warisan, tidak akan dapat. Demikian pula ini. Karena itu adalah warisan dari Nabi SAW, maka kita butuh untuk apa? Untuk bisa mendapatkan jalurnya. Makanya ilmu diambil dari alim. Ilmu butuh seorang mengambil dari guru, butuh mengambil dari pengajar, sehingga dia bisa mendapatkan jalur warisan tersebut. Karena itulah ilmu agama Allah Subhanahu Wa Taala ini apa? Dan di antara kekhususannya dari umat-umat sebelumnya, bahwasanya agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW terjaga dengan sanad. Itu salah satu bentuk yang menunjukkan harus adanya jalur warisan. Dan seorang murid mengambil gurunya, mengambil dari gurunya, mengambil guru dari gurunya. Ini menunjukkan butuhnya untuk hadir di majelis ilmu. tidak mengandalkan dengan membaca sendiri, tidak mengandalkan dengan apa? Dengan HP-HP yang dimiliki. Kecuali kalau memang seorang jauh dari majelis ilmu, jauh, dan tidak memungkinkan, maka sebagaimana kaidah ma la yudraku kullu la yudraku juzu, orang yang tidak mampu untuk mengambil secara sempurna, ya jangan sampai ditinggalkan mayoritasnya. Dalam artian, ambil apa yang dia mampu. Nah, barakallahu fikum. Ini juga nasihat untuk diri saya pribadi dan antum semua. Karena pada masa banyaknya HP Android, nah, kita lihat kemunduran demi kemunduran dari semangat belajar, baik dari para pemudanya maupun dari para aba maupun umahat, dan tentunya butuh untuk kita memperbaiki dan menguatkan serta mengokohkan. Dan yang lebih memprihatinkan ketika banyak yang terpalingkan dan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, tidak bermanfaat dari perkara-perkara yang ada di hati. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jis. Bersemangatlah engkau pada perkara yang bermanfaat bagimu. Ini prinsip seorang mukmin. Bersemangat pada perkara yang bermanfaat. Berarti mafhumnya apa ni billah, untuk apa-apa yang tidak bermanfaat, tidak perlu kita curahkan semangat. Tidak perlu kita curahkan energi terlalu banyak. Ihris ala ma yanfa'. Kemudian wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semangat tanpa pertolongan dari Allah tidak akan terwujud. Tapi butuh semangat diiringi minta tolong kepada Allah. Kemudian wala ta'jis. Karena bagaimanapun juga di sana ada masa-masa futur. Di sana ada masa-masa melemah. Ini tidak kita pungkiri. Karena kita bukan malaikat. Kita manusia, kita basyar. Yang keimanannya naik dan terkadang berkurang. Sehingga Nabi SAW wasiatkan di poin ketika wala ta'jis, jangan engkau melemah. Jangan engkau melemah, tapi berusaha untuk menjaga keistiqomahan, menjaga semangat. Seandainya pun ada penurunan, jangan sampai keluar dari koridor sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau telah membimbingkan hal ini sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, "Li kulli 'amalin syirrah wa li kulli syirratin fatrah. Faman kanat fatratuhu ila sunnati faqad ihtada wa fi riwayatin faqad aflah." Faman kanat fatratuhu ila ghairi dhalik faqad halak. Semua amalan itu ada masa-masa syirah, masa-masa semangat, masa-masa seorang apa mencapai dan puncak semangat, ada masa-masa itu. Ada, tapi dari masa-masa semangat itu ada masa-masa fatal, masa-masa penurunan, ada masa-masa futur. Rasul sallallahu alaihi wasallam khabarkan hal ini akhwani fillah agar kita bisa mensikapi diri kita. Agar kita sadar kondisi diri kita sehingga apa? Tidak menjadi seorang yang apa? Yang kagetan. Nah, kaget dengan kondisi dia. Nah, atau bahkan tidak sadar dengan kondisinya sendiri padahal dia sudah terpuruk dalam apa? Penurunan yang drastis. Nabi khabarkan bahwasanya ada masa serangan, ada masa futur. Maka bagaimana menghadapi masa futur ini? Kalau masa semangat, khair. Dan teruskan. Minta pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang jadi masalah ketika datang masa fatrah. Maka Rasulullah SAW bimbingkan siapa saja yang masa futurnya tetap menuju kepada sunnahku, maka sungguh dia telah mendapatkan petunjuk. Dalam sebagian riwayat, faqad aflah, sungguh dia telah beruntung. Kenapa? Karena masih dalam koridor sunnah. Dan yakin kalau keadaan seperti ini, biidznillah akan naik kembali. Akan kembalilah Nah, akan tadi kalau seorang pada masa futurnya dia apa? Menuju kepada selain sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah celaka. Nah, sungguh dia telah celaka. Nah, dengan menuju kepada kebidahan atau kemaksiatan atau bahkan wal'iyadzubillah pada kekufuran dan kemurtadan. Nah, ini semua seorang tidak boleh merasa aman. Tidak boleh merasa aman. Karena begitu banyak contoh mereka-mereka yang terpelanting dari jalan yang hak. Nah, padahal dulunya mereka adalah orang-orang yang terkemuka. Kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam saja, apabila ada orang yang telah melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam mengambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah dan Ali Imran, bahkan ditunjuk sebagai penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mengalami futur. Nah, sehingga bangkrut. Dan dia pergi menuju kepada orang-orang Yahudi atau Nasrani. Sebagaimana dalam As-Sahih tentang kisah rajulun min Bani Najjar. Kana yaqra'u Al-Baqarah wa Al-Imran wa kana yaktubu lin-nabi sallallahu alaihi wasallam. Fantalaqa hariban ila ahli al-kitab. Adalah dulu ada seorang laki-laki dari kalangan Bani Najjar. Dia sudah mengambil Al-Baqarah dan Ali Imran. Yang dulu di zaman sahabat, kalau sudah mengambil dua surat ini, memiliki kedudukan tinggi di sisi kaum muslimin. Karena dua surat ini dua surat yang sangat agung. Rasulullah SAW sebutkan Az-Zahrawain. Dan diperintahkan secara khusus untuk kita mengambilnya. Iqra'u Az-Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran. Nah, dan dalam akhir hadis, fa inna akhdahu barakah wa tarakahu nar hasrah. Karena sebetulnya mengambil Al-Baqarah dan Al-Imran padanya keberkahan dan meninggalkannya itu adalah kerugian atau penyesalan. Nah, laki-laki dari Bani Najjar ini sudah mengambil Al-Baqarah dan Al-Imran. Ditambah lagi dia menulis wahyu sebagai penulis Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tapi dia lah pergi meninggalkan Nabi, malah bergabung dengan ahli bid'ah. Sehingga mereka pun sangat senang. Ini dan salah satu pengikut Muhammad yang meninggalkannya, sehingga dielu-elukan di tengah dan komunitas orang-orang kafir tersebut, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak biarkan dia hidup lama di dalam kepokahan tersebut. Tidak selang beberapa lama Allah Subhanahu wa taala matikan dia. Yang kemudian mereka ingin menguburnya. Dan ketika telah dikubur, ternyata esok harinya sudah dilempar oleh bumi ini keluar. Mereka mengira ini adalah ulah dari pengikut Muhammad, akhirnya digali lagi lebih dalam. Dikubur lagi dan didapat di esok harinya ternyata sudah dilemparkan bumi keluar. Diulangi 3 kali dan setelah itu mereka sadar bahwasannya yang demikian itu bukan perbuatan manusia. Akhirnya dibiarkan begitu saja sebagai bangkai. Nah, tidak memiliki nilai, dibiarkan dan di atas permukaan tanah, bahkan tanah pun tidak menerima jasadnya. Nah, ini yang melihat langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil langsung Al-Qur'an. Makanya kita lebih-lebih lagi untuk merasa khawatir dan banyak-banyak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijauhkan dari keterpurukan setelah mendapatkan hidayah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan agar tetap kokoh di atas jalan yang hak ini sampai akhir hayat. Karena itulah tolak ukur keberhasilan apa. Innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu bergantung dengan akhirnya. Nah, bergantung dengan akhirnya. Nah, jangan seorang merasa bangga dengan apa yang telah diperbuat di masa-masa ini. Akan tapi perkuat harapan untuk Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan perkuat harapan agar Allah Subhanahu wa taala mengampunkannya serta memberikan keistiqomahan kepadanya. Barakallahu fikum. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di waktu yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan ini. Nasallallahu azza wa jalla at-taufiq was-sadaq, wa nas'aluhu Subhanahu wa taala ay yuwaffiqana lima yuhibbu wa yarda wa ay yumitana 'ala al-islam wa sunnah. Walhamdulillahirabbil alamin.